Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang gak bisa kita hitung, gak bisa kita kalkulasikan. Dan nikmat terbesar adalah nikmat ilmu nafi yang akan melahirkan iman dan amal soleh, yang akan memberikan kita kebahagiaan bahkan kehidupan, karena kehidupan itu sendiri adalah ilmu dan ilmu itu adalah kehidupan hakikatnya, dan itulah yang harus diperjuangkan oleh setiap muslim. Oleh karena itu ketika kita diberikan kesempatan untuk belajar, untuk menuntut ilmu, untuk bisa bertemu dengan buku sekaliber Riyadhus Shalihin, maka itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kenikmatan. Karena bukan hanya memberikan pengetahuan, tapi ini tuh merubah kehidupan kita dari yang gak ngerti iman dan tauhid jadi ngerti iman dan tauhid, dan mengisi hari-harinya dengan iman tersebut. Yang mencari dan memiliki orientasi dan ambisi dunia menjadi ambisi akhirat. Dan itu tentu saja merubah peta kehidupan dia. Yang awalnya temperamen, emosional, dan seterusnya, jadi sabar, jadi tenang. Dan itu berdampak pada dirinya, rumah tangga, keluarga, dan lain-lain. Jadi hadirin Allah muliakan, bertemu dengan dan berinteraksi, bersahabat dengan kitab sekelas Riyadhus Shalihin itu merubah kehidupan. Makanya itu tadi para ulama bilang tuh buku itu sebaik-baik pendamping gitu, ni'mal anis, sebaik-baik pendamping dan pihak yang bersama kita itu adalah ilmu, bukan buku sebatas buku. Buku dibawa-bawa kemana aja juga gak ada gunanya, tapi maksudnya adalah ilmu yang ada di kitab tersebut. Maka gak heran kalau para ulama itu sangat semangat dan sangat berjuang untuk bisa bersama ilmu dan buku seperti ini, dan mereka gak segan-segan untuk menginfakkan harta mereka demi mendapatkan ilmu, demi meraih ilmu. Makanya para ulama kita itu totalitas hadirin, karena mereka tahu ilmu itu mahal banget, ilmu itu luar biasa, dan bukan hanya sekedar ilmu teori, tapi ilmu yang diamalkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kan ada istilah di dunia para ulama, man talabal hadith aflas, barang siapa menuntut ilmu itu dia akan maksudnya apa? Maksudnya dia akan keluarkan dana, dia akan keluarkan harta untuk mendapatkan ilmu, dan dia gak sungkan-sungkan untuk itu, karena dia tahu bahwa ilmu itu lebih berharga. Ilmu itu lebih berharga. Oleh karena itu, marilah kita camkan hal-hal tersebut. Dan bersyukur gitu loh. Bersyukur. Bersyukur. Dan bersyukur. Kita tuh dapatnya gratis. Gak bayar. Dan itu kan akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Malik, la yablughu ahadun min hadzal ilm ma yuridu illa bil faqri. Seseorang itu tidak akan mendapatkan ilmu sesuai dengan yang dia inginkan kecuali dengan kefakiran. Apa maksud sesuai dengan kecuali dengan kefakiran itu tadi? Harus berani keluarkan harta. Dan fakir secara hati. Gak boleh sombong. Gak boleh merasa tinggi. Harus selalu merasa butuh. Harus selalu merasa butuh dan berani keluarkan harta. Perlu dicamkan. Nah, kita udah gak ngeluarin apa-apa, males-malesan dan seterusnya, ya itu gak dapat apa-apa. Gak akan dapat apa-apa. Diriwayatkan Rabi'atu Ra'i, guru Imam Malik itu ketika gak punya uang untuk datang ke kajian itu atau di majelis itu, beliau naik ke atas dan jual genteng rumahnya. Jual genteng rumahnya untuk biaya. Bayangkan, bisa gak kita jual genteng rumah? Tapi jangan jual genteng rumah kontrakan kita yang kita jual. Itu bukan rumah kita. Alhamdulillah udah aku jual. Itu bukan rumah antum gitu. Jangan dijual. Ini rumah sendiri. Ya karena itu tadi, tahu keutamaan. Dan gak gampang cari alasan gak bisa kajian gitu loh. Karena gak punya uang, diusahakan. Dan disitulah nanti keberkahan, sebagaimana ucapan Imam Malik. Disitulah keberkahan. Nah, sekarang sarana ilmu tuh gampang banget. Nah, ini kalau kita gak syukuri, bahaya kita. Dulu tuh ulama sampai jual ini, jual itu. Ya begitulah mereka, makanya mereka berhasil. Makanya kata para ulama kan, al-ilmu idza a'taita kullak a'tahu ba'dha. Ilmu itu kalau Anda berikan semua diri Anda, dia hanya kasih sebagian dirinya. Gimana kalau enggak ngasih apa-apa atau enggak memperjuangkan apa-apa, enggak akan dapat ilmu. Ilmu itu kalau kita kasih semua yang kita punya, dia hanya kasih sebagian. Nah, kalau kita gak kasih, kita pelit, kita hitung-hitungan, mau dapat apa kita? Jadi itu hal yang perlu kita tanamkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Hadirin, kita masuk ke bab baru dari Riyadhus Shalihin. Bab tentang kehormatan dan hak Islam. Bab ta'zimu hurumatil muslimin, bab ta'zimi hurumatil muslimin wa bayani hukukihim wa syafaqa alaihim wa rahmatihim. Bab memuliakan kehormatan kaum muslimin dan menjelaskan hak-haknya dan rasa sayang dan kasih kepada mereka. Ini bab baru, hadirin. Dan ini bab penting. Bab ini memberikan pesan kepada kita bahwa umat itu punya hak yang harus kita tunaikan, masing-masing kita. Jadi umat itu punya hak yang harus kita tunaikan. Umat itu punya kehormatan, punya hak. Siapapun dia. Makanya kan umum, ta'zimi hurumatil muslimin wa bayani huquqihim wa syafaqa alaihim wa rahmatihim. Makanya kata para ulama seperti kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, fal muslim lahu haqqun ala akhihi al muslim bal lahu huququn mutaaddida. Muslim itu punya hak yang harus ditunaikan oleh muslim yang lain. Dan haknya itu banyak. Haknya itu banyak. Dan ini pembahasannya. Jadi ini memberikan pesan kepada kita, khususnya yang hijrah, yang ngaji, yang mulai berubah, yang sedang memperbaiki dirinya. Maka dia harus tahu, dia harus camkan, dia harus yakini bahwa umat ini punya hak. Apalagi kita hidup di negeri dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia. Ini harus jelas, pesan harus sampai. Umat itu punya hak. Sehingga jangan sampai setelah belajar agama, setelah ngaji, akhirnya mengerjakan hal-hal yang tidak produktif di tengah-tengah umat, merendahkan, menjatuhkan tanpa hak. Dan akhirnya buat masalah, buat keributan dan seterusnya. Jadi dari awal harus ditekankan, babu ta'zimi hurumati muslimin wa bayani hukukihim wa syafaqa alaihim wa rahmatihim. Pesan Imam Nawawi rahimahullah jelas. Mengagungkan, memuliakan kehormatan umat Islam atau kaum muslimin, menjelaskan hak-haknya, lalu syafaqah, sayang, khawatir gitu, syafaqah dan kasih sayang sama mereka. Ini harus jelas, apalagi bagi orang yang belajar, yang ngaji, yang duduk di majelis, itu harus clear ini. Gak boleh abu-abu dan rancu. Wa ilmu mendidik kita menyadari bahwa kita harus memuliakan. Kita harus respect, respect, respect, dan respect. Kita harus tahu bahwa umat itu punya hak yang harus kita tunaikan. Dan kita harus sayang sama mereka. Dan itu yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalaupun ada amar ma'ruf nahi mungkar, itu pun dalam bentuk sayang sama saudara. Karena kita enggak mau seseorang itu jatuh kepada kemungkaran yang akan menyakiti dia dan membuat dia ribet di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana kemarin kita udah bahas di bab sebelumnya bahwa dosa itu sejatinya kezoliman kepada diri sendiri. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadzlimun. Mereka enggak pernah menzalimi kami. Diri mereka lah yang mereka zalimi. Itu kata aku udah bahas kemarin. Zalim itu akan kembali ke yang zalim. Makanya ada amar ma'ruf nahi mungkar. Semata-mata sebenarnya sayang itu. Tapi ketika mungkin pesannya enggak clear, baik yang melakukan maupun atau yang diingkari, akhirnya dipikir itulah pemicu permusuhan. Dan semua kita harus evaluasi diri. Dan yang lain gitu. Jadi bab ini tuh sangat penting ya, teman-teman. Bab ini sangat penting agar pesannya itu jelas bahwa umat itu punya hak yang harus kita tunaikan. Dan umat itu punya kehormatan yang harus kita jaga, bahkan kita muliakan dan harus disayangi. Harus disayangi. Makanya kan orang yang imannya terbaik, salah satu sifatnya dan karakternya itu sayang sama umat, itu pokoknya. Terbukti sebagaimana dikatakan ulama, mafaqa Abu Bakar ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam bis salati wal siyam. Abu Bakar tidak mengalahkan atau tidak mengungguli seluruh para sahabat dengan salat dan puasanya. Walakin, namun sesuatu yang menancap dengan kokoh di dalam hatinya. Apa itu? Mahabbatullah, cinta kepada Allah, dan an-nusuh lil ummah atau an-nusuh lil khalqi, menginginkan yang terbaik untuk umat atau untuk makhluk. Sayang banget. Dan itu kita udah bahas di bab nasihat. Jadi semakin tinggi iman, semakin bagus ibadah, semakin tinggi ilmu, itu semakin menghormati. Itu pasti berjalan paralel. Kalau nggak ada masalah dengan diri kita. Kalau semakin tinggi ilmu, semakin rajin ibadah, semakin merendahkan orang, berarti ada masalah. Itu buktinya Abu Bakar itu radhiyallahu anhu manusia yang paling dalam ilmunya, paling besar imannya, dan di waktu yang sama paling menghormati orang dan paling memuliakan. Makanya salah satu kalimat yang beliau sampaikan ketika beliau jadi khalifah apa? Walastu bi khairikum. Saya bukan yang terbaik di antara kalian. Ini merendah di hadapan orang, berarti kan meninggikan orang lain. Maka saya ini paling ngerti. Udah jangan sok-sokan deh. Saya yang dampingi Rasulullah SAW. Nggak bilang gitu beliau. Beliau justru bilang, walastu bi khairikum. Saya ini bukan yang terbaik dari kalian. Jadi banyak yang terkenal lebih baik dari saya. Nah ini pesan yang harus jelas, yang harus clear, yang harus diingatkan terus. Makanya ilmu dan rahmah itu dua hal yang gak bisa dipisahkan. Al-ilmu rahimun baina ahli, itu kaidah para ulama. Ilmu itu membuat kita itu saling menyayangi. Ilmu itu membuat kita itu saling menyayangi. Khususnya sama penuntut ilmu. Makanya kan hadirin Allah muliakan, salah satu tafsir atau keterangan dari rahmat di dalam surat Yunus ayat 58, qul bifadlillah wa birahmatihi, katakanlah hendaknya mereka bergembira, fabidzalika falyafrahu, dengan karunia dan rahmat. Di antara tafsir rahmat itu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu rahmat dan Al-Quran itu ilmu. Berarti ilmu itu rahmat. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia dan rahmatnya itu. Karunia dan rahmatnya, hendaknya mereka gembira. Hendaknya mereka gembira. Rahmat itu diantara tafsirnya adalah Al-Quran. Dan Al-Quran itu adalah sumber ilmu. Jadi orang yang berinteraksi dengan ilmu dan Al-Quran adalah orang yang berinteraksi dengan rahmat. Orang yang hidup dengan Al-Quran adalah orang yang hidup dengan rahmat. Maka mungkinkah dia jadi bengis, jadi arogan, jadi kasar? Oh, dia hidup dengan rahmat kok. Gak mungkin. Coba lihat dua anak, yang satu hidup dengan kasih sayang orang tua dan keluarga, kasih sayang orang tua dan keluarga, perhatian. Dengan anak yang hidup dengan kekerasan, dipukulin dari kecil, lihat sama atau beda karakternya? Beda. Beda karakternya. Tapi jangan dicoba. Aku mau coba sama dua anakku, Pak Ustadz. Yang satu aku baik-baikin, satu aku gebukin. Ya jangan. Tapi beda beneran. Tapi jangan dicoba. Ada anak pokoknya dari kecil hidup dengan kasih sayang orang tua. Yang satu dipukulin, ditendang, dibanting, dilempar. Hasilnya beda. Nah terus gimana dengan orang yang senantiasa bersama ilmu dan Al-Quran? Sedangkan Al-Quran itu adalah rahmat. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Gak mungkin sama. Pasti beda. Pasti beda. Asal dengan catatan, dengan syarat, dijalani dengan ikhlas. Hanya mengharapkan wajah Allah. Jangan mengharapkan yang lain. Itu pasti beda, jemaah. Nah, nanti akan kebawa pada diri sendiri dan pada orang lain. Dan diantaranya adalah menghormati, respect, memuliakan. Nah tinggal cara mengungkapkan dan respect dan memuliakan itu kan harus didudukan lagi. Harus ada guidance, harus ada arahan dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu yang coba kita pelajari dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Tapi ini dulu yang harus dicamkan. Pokoknya masuk ke dunia ilmu itu berarti masuk ke dunia yang penuh dengan rahmat. Dan salah satu yang ditekankan, diajarkan adalah ta'zim hurumatil muslimin, memuliakan kehormatan kaum muslimin, wabayani hukukihim, dan menjelaskan hak-hak mereka, wasyafaqa alaihim, dan sayang, khawatir tentang keselamatan mereka. Jadi itu ahli ilmu tuh mikirin gitu loh, ini gimana nih umat, apa yang bisa dilakukan sesuai dengan kapasitas dan pos masing-masing. Syafaqah, khawatirnya gimana ya kondisi begini nih gitu. Khususnya iman dan akidah mereka, baru setelah itu duniawi mereka, warahmah dan sayang. Makanya sebagian ulama, sebagian masyayikh itu memberikan nasihat, labudda an ya'isha tullabul ilm ma'a humumil mujtama', gitu kata mereka. Ini salah satu nasihat. Pak penuntut ilmu itu hendaknya hidup bersama masalah dan kesedihan masyarakat. Gitu. Ini salah satu yang diajarkan. Jadi penuntut ilmu hendaknya hidup bersama masalah dan kesedihan masyarakat. Jadi di mana ada kesedihan, penuntut ilmu itu hadir di sana, berusaha membantu, mensupport, dan mengurai. Dan kesedihan yang paling penting adalah kesedihan ketika hilang atau kurangnya iman, merosotnya iman dan akidah, kurangnya ibadah, lalu masuk ke masalah-masalah duniawi. Tentu saja dengan porsi masing-masing, spek masing-masing, kapasitas masing-masing. Tapi mentalitas yang harus ditanamkan gitu loh. Jadi jangan mikirin diri sendiri. Dan mulai dari lingkungan terdekat, al-aqrab fal-aqrab. Kan gitu kata Nabi SAW. Al-aqrab fal-aqrab, yang terdekat, dekat, baru terus. Itu yang harus ditanamkan terus. Jadi penuntut ilmu itu gak boleh egois. Makanya kan di dunia ilmu itu para ulama kita mendidik kita punya mental khodum itu kan, melayani. Bukan justru ingin senantiasa dijadikan nomor satu. Enggak. Tapi justru dengan mental melayani itulah dia jadi nomor satu. Jadi tetap aja nanti dapat, tapi elegan gitu loh. Yang ambisius pengen ini, pengen terus sikut sana, sikut sini, lalu cari perhatian orang, enggak. Banyak orang berpikir menjadi nomor satu itu dengan mencari perhatian orang dan diperhatikan orang. Justru sunnatullah menyatakan menjadi nomor satu itu dengan memperhatikan orang. Memperhatikan. Jadi itu tadi, labudda an ya'isha tullab ma'ahumu mil mujtama, ma'ahumu min nas. Penuntut ilmu itu hidup di tengah-tengah kesedihan masyarakat dan problematika masyarakat. Makanya kita tahu kenapa Nabi SAW suka tahannuth atau ke Gua Hiro sebelum beliau diutus, dan beliau dapat wahyu pertama itu di Gua Hiro. kenapa tuh suka menyendiri terus, bahkan diriwayatkan kan setahun sekali gitu di bulan Ramadan di Gua Hiro gitu, nanti pulang naik lagi. Apa yang ada masalah sama Khadijah, hadirin? Akhirnya pengen aduh deh. Ya sama kayak sebagian kita ada masalah sama istri, keluar gitu. Mungkin sih Pak Ustaz, saya tuh bercermin ke diri saya kalau ribut sama bini, keluar. Loh enggak, Rasulullah tuh enggak ada ribut sama Khadijah. Sama anak-anak kali Pak Ustaz? Enggak juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mikirin masalah umat. Itu kan. Mikirin kenapa nih pada nyembah berhala. Tapi enggak, belum ada wahyu kan pada saat itu. Jadi bingung juga gimana ya. Itu mental orang-orang besar tuh begitu ya, Ma. Enggak sibuk sendiri. Tapi sibuk dengan kesedihan masyarakat. Nah, dari sini kita tahu keterangan ulama yang lain seperti dijelaskan Al-Imam Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, bahwa orang yang mendapatkan taufik untuk berusaha membantu masyarakat adalah orang-orang yang dalam tanda kutip ya, ini terjemahan bebas kalau bahasa kita, sudah selesai dengan dirinya sendiri. Sudah selesai dengan dirinya sendiri. Maksudnya apa Pak Ustaz? Mati? Ya bukan. Ya kalau udah mati gimana ngurusin orang? Tapi maksudnya udah gak ribet sama diri sendiri. Dia udah tahu saya harus begini. Dia punya ilmu. Dia udah punya iman buat dirinya sendiri. Kalaupun ada khilaf, ya dia tahu bagaimana cara bangkit. Siapa yang gak pernah punya khilaf? Pasti kita banyak, bukan pasti punya lagi. Pasti banyak khilaf. Kulubani Adam Khotok. Kulubani Adam Khotok. Tapi dia tahu dia harus istighfar, dia harus tobat, dia harus begini, harus begini, harus begini. Akhirnya selesai, bantu orang lagi. Gitu. Itu penting, jemaah. Adapun orang yang masih punya masalah-masalah besar dengan dirinya, gak bisa ngurus orang. Sampai dia perbaiki dirinya dulu. Kalau gak nanti jadi lilin. Menerangi satu ruangan, tapi ngebakar diri sendiri. Gitu. Makanya kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah selesai dengan diri beliau, makanya dinamakan Al-Amin. Dapat wahyu. Itu penting hadirin. Makanya kita harus perbaiki diri kita, semua kita. Apalagi yang bicara. Karena kalau enggak efektif. Kalau enggak efektif. Contoh kan ta'zim hurumatil muslim, memuliakan kehormatan kaum muslimin. Misalnya gitu ya. Atau contoh Abu Bakar tadi, walastu bi khairikum, saya bukan yang terbaik di antara kalian. Nah, untuk bisa memuliakan orang lain, memuliakannya, memuliakan itu kan meyakini orang lain itu mulia, oh muliakan tinggi. Kan kita harus selesai dulu dari ambisi untuk menjadi paling ini. Ambisi diangkat-angkat, ambisi segala macam. Kalau kita belum selesai dengan diri kita dari sisi ini, ya gak akan bisa kita muliakan orang. Yang ada baper, kenapa dia yang diinin, harusnya anakku. Oh, ke dia sih, harusnya kan ke saya. Akhirnya ribut sendiri nanti. Tapi kalau orang sudah clear, gak punya ambisi untuk hal-hal duniawi seperti itu, enak dia ngangkat. Ah, dia aja. Apa-apa, dia aja yang maju. Harusnya anak, enggak. Misalnya gitu. ada ribut sama tetangga, ada masalah dengan tetangga, ayo udah kita ke tetangga, kita minta maaf. Oh, tapi kan dia yang salah. Udah, minta maaf aja, biar selesai masalah. Allah tuh senang sama orang yang menyelesaikan masalah. Nah, itu. Kenapa? Udah selesai sama dirinya sendiri. Dari sisi gengsi-gengsian dan seterusnya, baru bisa tuh. Udah, minta maaf. Tapi kan dia yang itu, udah gak apa-apa. Yang terbaik, kata Nabi SAW, yang pertama kali kasih salam, yang pertama aku mencairkan suasana, membangun komunikasi gitu. Dan contoh-contoh keseharian lah. Contoh-contoh keseharian. Kalau sudah clear dengan itu, baru kita bisa mengerjakan tanggung jawab yang lebih besar. Nah, itu hadirin yang perlu kita tanamkan bersama. Dan kita insya Allah akan masuk ke bab demi bab. Bab demi bab. Dalil demi dalil dalam bab ini. Dan intinya adalah memuliakan kehormatan kaum muslimin, menunaikan hak-hak mereka, mengkhawatirkan mereka, dan sayang sama mereka. Gitu. Itu hal yang penting. Dan lagi-lagi ini pesan untuk memperbaiki diri kita dan berusaha untuk sampai pada titik kita sudah selesai dengan isu-isu pribadi. Bukan berarti gak punya masalah-masalah terus sampai kita wafat, tapi kita tahu kayak orang sakit itu udah punya obatnya gitu loh. Dan dia harus minum tiap hari. Dia minum tiap hari. Selama dia minum tiap hari itu, dengan izin Allah, dia aman-aman aja. Bukan berarti dia gak sakit lagi. Enggak, dia aman. Gitu loh. Kalau kemarin agak kebanyakan makan ini, berarti dia tahu, berarti hari ini saya harus olahraga. Biar segala macam, biar semua normal. Dengan saya normal, saya bisa apa, jadi kepala rumah tangga lagi, saya bisa kerja lagi dan seterusnya. Tapi kalau udah ada kendala asam urat lah, kolesterol segala macam, makanya besok gak masuk dan seterusnya. Nah, makanya di-clearkan semua. Jadi kan hidup kan biasa gitu ya. Allah Ta'ala alam bisawab. Ini bisa disampaikan. Saya rasa cukup sampai di sini. Dan semoga Allah kasih taufik kepada kita semua. Semoga Allah menjaga kita dan kaum muslimin. Dan semoga bab sebelumnya bisa kita amalkan, bab tentang kezaliman. Dan korelasinya sangat erat dari bab tentang enggak boleh zalim lalu masuk ke bab memuliakan. Jadi ini pesan besar, bukan hanya jangan zolim, tapi bermain di level yang lebih tinggi, memuliakan. Nah, itu menghargai, respect, hormat sama orang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini bisa disampaikan aja, semoga khairan, semoga bermanfaat, dan semoga Allah ampuni segala khilaf dan kesalahan kita, dan seluruh kesalahan seluruh umat. Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita. Rabbana taqabbal minna subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.